والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah. Hadis kedua dalam bab beliau sebutkan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakkarah wa in dzakara aana wa idza arada bihi ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su in nasiya lam yudzakkir wa in dzakara lam yu'in. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, maka Allah jadikan untuknya para pembantu, yakni membantu dia dalam kepemimpinannya, dan jujur pembantunya ini. Dimana jika sang pemimpin lupa, dia ingatkan. Jika sang pemimpin ingat pada suatu kebaikan, dia bantu, dia support. Tetapi jika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, maka dijadikan untuknya para pembantu yang jelek. Jika dia lupa tidak diingatkan, jika dia ingat pun tidak dibantunya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad jayyid ala syarat Muslim. Hadis seperti yang sebelumnya sama, bahwa seorang pemimpin pastilah membutuhkan ajudan, pembantu, pembisi yang menasehati, memberi advis, bermusyawarah dengannya, itu pasti. Tidak mungkin seorang penguasa, pemimpin berjalan sendiri, seorang diri dalam menjalankan roda pemerintahan, roda kepemimpinannya. Pasti dia butuh orang-orang yang membantu dan meringankan tugas-tugasnya, sehingga bisa bertanggung jawab menunaikan amanat besar kepemimpinan itu. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, kalau memang Allah menghendaki kebaikan bagi pemimpin ini, Allah jadikan baginya wazir sidq, ini jujur, pembantunya ini baik, jujur dalam ucapannya, apa yang dalam hatinya itu yang terucap dalam lisannya, dan jujur pula dalam amalannya, apa yang dia ucapkan itu yang dia amalkan. Tidak bertentangan antara perkataan dan perbuatannya. Maka karena kejujurannya, jika pemimpinnya lupa, dia ingatkan, dia bantu. Nah, segala yang memang itu menjadi tanggung jawab, tuntutan sebagai seorang pemimpin, dia berusaha bagaimana amanat itu ditunaikan dengan baik. Ini dinasehati dengan baik tentunya, Pak, ini tanggung jawab kita, ini amanat Bapak, ini Bapak harus segera menjalankan ini di daerah sini begini, fulan begini, ini begitu. Ini selalu memberi nasihat baik, beri masukan-masukan yang bermanfaat. Jikapun lalai dan lupa, dia meluruskan, dia mengingatkan. Beda kalau kemudian Allah tidak menginginkan kebaikan bagi pemimpin, maka wazir su, para pembantunya, menteri-menterinya, gubernurnya, orang-orang jelek. Wal'iyadzubillah. Dan sejarah mencatat banyak kasus-kasus serupa itu. Ya, sebagai contoh saja, sejarah hitam kelompok Syiah Rafidhah di zaman Musta'sim Billah, akhir Khalifah Abbasiyah, ketika dia bagaimana dengan tipu daya dan makarnya sampai pada kursi kementerian mendapat amanat dan kepercayaan, tapi kemudian dia khianat. Nah, dia bisikkan kepada Khalifah dan Khalifah percaya, dia menteri, bagaimana tidak dipercaya. Nah, bahwa pasukan ini terlalu banyak, ini pasukan kita, tentara, polisi kalau sekarang, terlalu banyak, kata Ibnul Alqami namanya. Buat apa? Negara aman ini itu buang-buang biaya untuk belanja mereka, untuk gaji mereka, sementara kita butuh untuk rakyat miskin. Untuk masya Allah, masukan seperti masuk akal dan sepertinya demi negara, demi kaum muslimin, lebih banyak yang butuh, orang tua, janda, anak miskin, ini itu. Nah, diambil, dipercaya oleh khalifah, sehingga banyak yang dipecat, di PHK, para tentara, para ini dikeluarkan. Nah, tersisa sedikit. Nah, sedikit itu pun kata Ibn al-Alqami, gaji mereka terlalu tinggi. Nah, ini misalnya saja kalau sekarang satu bulan 2 juta, 3 juta ngapain? Nah, kurangi, cukup 1 juta sebetulnya. Ini negara begini butuh uang dan lain sebagainya. Nah, maka dikurangi gaji para tentara, bahkan sangat minim gajinya, disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, sampai tidak jarang tentara-tentara muslim khalifah di zaman itu, beberapa dari mereka mengemis di jalan-jalan Baghdad untuk dapat mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Gaji gak cukup dari pemerintah. Kamu bisa bayangkan kalau sudah orang dalam keadaan kekurangan, orang dalam keadaan ekonominya sangat rendah, dia bisa siap jadi oportunis. Bahkan negaranya pun akan dia jual, gak masalah, yang penting dia bisa makan. PN itu bangsa dan negara, yang penting dia selamat dan keluarganya bisa makan. Dan itu memang disiapkan oleh Ibn al-Alqami. Sampai pada saatnya, panjang ceritanya, walhasil tentara Tatar Mongol bisa masuk ke Baghdad. Lari para tentara, ngapain? PN itu negara. Selama ini dia gak mendapat kemakmuran dan kecukupan, dan itu memang yang direncanakan oleh Ibn al-Alqami. Terjadi makar, wazir su, menteri yang bejat dan jelek, membisikkan, memberi masukan yang madarat dan merugikan bukan hanya sang khalifah tapi negara, jadi taruhan. Al-Muhim, oleh sebab itu hendaknya seorang muslim, seorang pemimpin, berusaha untuk mendapat dukungan, mendapat teman, orang-orang dekatnya, orang-orang yang memberi masukan, memberi nasihat kepadanya, yang diajak musyawarah dengannya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang jujur. yang selalu membantu dia dalam menjalankan tugasnya, yang tidak membiarkan dia dalam kejelekan, dia ingatkan. Karena tidaklah mungkin seorang pemimpin berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari kanan kirinya, orang-orang dekatnya. Dia butuh ya semuanya, baik itu menterinya di bidangnya masing-masing, aparatnya, dan yang lain-lainnya. Hendaknya itu dicari yang benar-benar menginginkan yang terbaik, menginginkan yang paling berguna bagi rakyatnya, bagi negaranya, bagi kaum muslimin. Nah, dan ingin menghindarkan segala yang itu madharat bagi umatnya, agar seorang pemimpin itu menjauh dan menjaga dirinya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, orang-orang yang dalam masalah kepemimpinan hanya ingin keuntungan pribadi baginya, tidak mempedulikan nasib bangsa dan negaranya, rakyat dan kaum muslimin. Itu kewajiban yang tentunya dia harus banyak mohon kepada Allah bimbingan agar mendapat taufik, karena Allah yang tentukan. Seperti hadis sebutkan, kalau Allah ingin baik bagi sang pemimpin, Allah berikan orang-orang baik baginya. Kalau Allah inginkan kejelekan baginya, yang ada baginya adalah orang-orang jelek yang di sekitarnya. Mungkin saja pada dirinya sang pemimpin orang baik, orang soleh, orang masya Allah, tapi jelek kepemimpinannya. Kenapa? Karena tadi orang-orang dekat dia, dan dia gak semuanya tahu tentunya, dalam urusan ini, dalam urusan itu, bidang ini, bidang itu. Butuh orang-orang terbaik, maka butuh kedekatan seorang pemimpin kepada Allah untuk banyak doa dalam hal tersebut. Kemudian Nawawi rahimahullah membawakan bab nahi an tauliyatil imarah wal qadha, larangan orang meminta kepemimpinan, kekuasaan, baik itu kekuasaan atau kepemimpinan sipil maupun militer, maupun qadha, kehakiman, qadha, mahkamah, dan yang lain-lainnya. Minta naik pangkat, naik jabatan, minta dinaikkan level yang ada padanya dalam bisnis atau pekerjaannya. Dan telah lalu penjelasan tentang bab ini dalam bab yang sebelumnya. Kemudian memasuki kitab yang ketiga di Riyadhus Shalihin, Nawawi sebutkan Kitabul Adab, tentang adab. Adab adalah ma yata'addabu bihil insan, adab yang dengannya seseorang itu membenahi dirinya, menghiasi dirinya dengan adab-adab ini, didikan dan bimbingan syariat dalam Quran dan Sunnah untuk seorang muslim atau muslimah. Dan adab ini banyak di dalam syariat, dari kemuliaan, derma, senyum dan yang lain-lainnya, malu. Demikian akhlak mulia yang karenanya orang terpuji, disenangi dan dipuji orang karenanya. Nah, wawibawakan yang pertama al-haya, adab yang pertama adalah malu. Fadluhu walhath ala takhalluqi bih, tentang keutamaannya dan anjuran orang untuk punya adab ini, berakhlak dengan malu ini, punya sifat malu pada dirinya. Yang dikehendaki malu di sini, malu yang menjadikan orang karenanya dia meninggalkan segala yang mencela dirinya, merusak nama baiknya, dia tinggalkan malu karena itu akan mencoreng namanya, dicela orang. Wah, fulan masa melakukan begini, fulan masa begitu. Maka dia berusaha ada pada dirinya sesuatu yang mempercantik dirinya, sesuatu yang membuat dirinya semakin baik. Karena kalau tidak dia lakukan itu malu, ada hal-hal baik yang terlewat darinya. Itulah secara umum sifat malu, haya yang dipuji dan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Malu tentunya merupakan adab yang sangat mulia, akhlak tinggi yang hanya ada pada orang-orang yang sempurna, orang-orang yang tinggi pula imannya. Karenanya dia malu berada pada derajat rendah dari perkataan, sikap, tindak tanduk, perbuatan, gerak-gerik, tampilan, penampilan, pakaian, dan seluruhnya. Malu kalau dia berada di level itu, yang rendah, yang jelek, yang hina. Demikian sifat malu mengangkat orangnya pada derajat yang sangat tinggi. Oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahi fasna' ma syi'. Dari apa yang didapati orang dari perkataan kenabian yang dari pertama, itu yang mereka fahami dari ajaran para nabi, kalau kamu tidak malu maka lakukan sekehendakmu, semaumu. Ini kalau memang malu itu sudah tidak ada pada dirimu, ini penghalangnya, tabirnya. Begitu ini sudah enggak ada, sudah orang akan berbuat semaunya, sudah enggak ada rasa malunya. Dia mau berucap begini, mau berbicara begini, mau melakukan ini, mau berpenampilan begini, terserah dia, dia sudah enggak ada malunya. Artinya penghalang yang membuat seseorang meninggalkan hal-hal jelek ini masih adanya sifat malu padanya. Dan itu ajaran kenabian semenjak awal. Para nabi itu yang alaihimussalam selalu mereka ajarkan kepada kaumnya untuk malu. Lalu dari hal-hal yang tercela. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, yang wajib atas setiap muslim dan muslimah tentunya untuk selalu menjaga sifat malu pada dirinya, karena malu itulah bukti kesempurnaan akal seseorang dan berkurangnya atau bahkan hilangnya rasa malu pertanda kejahilan seseorang. Barometernya ada pada sifat malunya. Dia menjadi penunjuk, dia yang menjadi penentu akal budi pekerti seseorang itu sempurna atau tidak, kalau dia ada malunya. Malu berarti bagus budi pekerti orang ini. Tidak ada malunya berarti rusak budi pekertinya. Begitu pula tidak ada rasa malu bukti kalau dia ini orang jahil, jauh dari ilmu syar'i yang membimbing dia. Malu, sebagian ulama mendefinisikan dengan ringkas, setiap akhlak atau setiap sifat perangai yang karenanya memicu dan mendorong kamu melakukan setiap perbuatan baik, setiap yang terpuji, dan menahan kamu, menghalangi kamu dari setiap perbuatan yang tercela, yang jelek. Itu sifat malu. Sifat malu ini disebutkan asal muasalnya haya, terambil dari kata haya, al-haya tanpa tak, al-haya, yang dalam bahasa Arab semula itu artinya hujan. Air hujan turun dari langit. Juga terambil dari hayat, kehidupan dengan tak. Oleh sebab itu pula kehormatan seseorang disebut haya, terlihat pada wajahnya. Orang ini santun atau tidak, menjaga kewibawaannya atau tidak dari sifat malunya. Di dalam hadis sunnah banyak keutamaan dan fadilah malu ini yang tersebutkan. Antara lain Rasulullah SAW sebutkan di Muslim, al-haya kulluhu khair, kulluhu, malu itu semuanya baik, semuanya baik. Di hadis Ibni Umar di Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis dibawakan oleh Nawawi, melihat seorang sahabat, seseorang mengingatkan temannya, sahabat lain, dari sifat malunya. Yakni disebutkan sebab wurudnya. Dua nama sahabat ini kata Hafidz, aku cari di kitab-kitab hadis dan tidak aku temui siapa namanya. Siapa yang diingatkan, siapa pula yang mengingatkan. Dan tidak berapa penting siapa namanya. Yang penting apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka. Bahwa yang satu ini, yang pemalu ini, punya piutang ke beberapa orang. Ini ada orang-orang yang hutang sama dia. Itu hak dia. Terkadang sudah jatuh tempo, waktunya sudah ini, tapi belum juga dibayar. Dan dia gak mau minta, gak mau ngingatkan. Kenapa? Karena malu. Kan ada orang seperti itu. Padahal itu hak dia. Tapi untuk mengingatkan, maaf, Anda punya hutang sama saya, itu hak saya. Kita sudah sepakat tanggal sekian, ini sudah lebih, bayar. Untuk berbicara begitu dia malu, gak bisa. Malu, itu yang menghalangi dia. Gak enak untuk bicara begitu ke orang. Nah, sahabat yang satunya mengingatkan dia. Nah, ini disampaikan, kamu jangan begitu, jangan malu, itu hak kamu. Jangan, kamu jangan diam, kamu minta, kamu ambil, itu hak kamu, begini, begini. Mendengar itu Rasulullah katakan kepada yang mengingatkan ini, da'hu fa innal haya la ya'ti illa bi khair, atau fa innal haya minal iman. Rasulullah biarkan, jangan kamu larang dia dari malunya. Karena malu itu dari iman. Atau lafaz lain, karena malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Coba diperhatikan hadis ini. Begitu nyata menjelaskan tentang keutamaan malu. Tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan lafaz lain, itu termasuk dari iman. Nah, biarkan, kata Rasul, jangan kamu larang, jangan kamu cela. Karena konteksnya kan mencela, melarang. Kamu gak pantas malu, gak boleh. Itu hak kamu, minta sana. Justru ini yang mengingatkan, ini yang Rasulullah ingatkan. Jangan, biarkan. Karena malu dia tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan itu termasuk iman dia. Bukti kalau orangnya beriman. Berarti tinggi keutamaannya. Berkaitan dengan iman dia kepada Allah. Bukti kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sangat membutuhkan akhlak dan adab mulia semacam ini dan pengamalannya. Tentunya kita enggak butuh kathratul kalam, banyak ngomong, banyak teori, tetapi tidak ada amalan dan praktiknya. Yang kita perlukan adalah amalan, praktek. Bagaimana itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, muamalah kita sehari-hari. suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga, teman dengan teman, hakadah. Sifat malu sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Bahkan di Bukhari hadis menyebutkan ka'annahu yaqul qad adharra bika. Ini temannya ini yang mengingatkan, mengatakan malumu itu sudah memadorotkan kamu. Ini merugikan kamu karena kamu malu begini. Hanya merugikan kamu secara duniawi, secara finansial, secara ekonomi dan yang semisalnya, hak-hak kamu, bagian kamu. Karena malu kamu termadorotkan, karena malu kamu dirugikan. Dia mengingatkan, makanya jangan malu. Tapi justru ini yang diingatkan Rasulullah SAW, biarkan, jangan. Jangan kamu larang. Tadi karena malu itu dari iman dan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dari Aisyah pula di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW kata Aisyah, kanan nabiyyu ashadda haya'an minal adhra fi khidriha. Rasulullah SAW itu lebih malu dibanding gadis dalam pingitannya. Bandingkan ketika seorang gadis ketika dipingit sangat malu untuk ketemu orang, apalagi yang tentunya terjaga kehormatannya dari kecil, tidak terbiasa untuk keluar tanpa hajat, terbina dengan baik, tidak terbiasa keluar melewati orang-orang laki yang bukan mahramnya. Nah, kalaupun dia keluar sembunyi-sembunyi, mepet-mepet ke pinggir-pinggir jalan, dinding, ketika dia dipingit sangat malu. Nah, sangat malunya. Itu gadis dalam pingitan. Aisyah katakan Rasulullah SAW lebih malu dari itu. Terbukti contohnya bagaimana ketika Rasulullah SAW dikala Isra Mi'raj dapat perintah sholat sekian, bertemu Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa, kembali kepada Rabbmu, minta keringanan, umatmu gak akan mampu, segitu. Nah, dapat keringanan sekian, kembali bertemu Nabi Musa, bagaimana diringankan, dikurangi sekian, gak akan mampu umatmu, aku sudah mencoba, bagaimana umat itu, kembali kamu kepada Rabbmu, minta keringanan, kembali lagi kepada Allah, dapat keringanan. Bertemu Nabi Musa lagi, bagaimana diringankan, dikurangi sekian, kembali kepada Rabbmu sekian kali. Sampai kemudian syahid Rasulullah katakan setelah dijadikan lima waktu sholat sehari semalam, qad raja'tu ila Rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku sudah sekian kali kembali kepada Allah, minta keringanan, sampai aku malu kepada Allah. Malu. Sudah sekian kali minta dikurangi, dikurangi, diringankan, diringankan. Malu. Dan itu hanya ada pada orang-orang besar, orang-orang mulia yang tentunya malu ketika mendapat kebaikan, mendapat bantuan atau keringanan, untuk lagi meminta dan lagi meminta, malu. Makanya Rasulullah SAW yang sangat pemalu alaihi salatu wassalam, malu untuk lagi datang kepada Allah minta keringanan. Sudah sekian kali mendapat nasihat dari Nabiullah Musa alaihi salam. Demikianlah sifat malu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an sangat menerapkan ini pada dirinya radhiyallahu an wa ardhah. Sampai-sampai Rasulullah sendiri menyebutkan asdaquhum haya'an Uthman radhiyallahu an. Orang paling malu adalah Uthman. Paling jujur malunya. Ini sangat malunya beliau radhiyallahu ta'ala an. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, juga Rasulullah katakan ala tastahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu dari orang yang malaikat pun malu kepadanya? Kata Uthman, bayangkan sifat malunya beliau. Kata Uthman, semenjak Rasul SAW merintahkan untuk orang itu tutup auratnya, untuk tidak memegang auratnya tanpa ada perlu, maka semenjak itu aku gak pernah memegang aurat, dalam hal ini kemaluan, tanpa ada hajat, tanpa ada perlu. Ketika Rasul duduk di situ, ada Abu Bakar, Umar masuk, Rasulullah tetap duduk biasa, santai, sebagian kaki beliau tersingkap, dibiarkan. Begitu Uthman masuk, beliau merapikan duduknya dan ditutup kakinya yang tersingkap. Diingatkan, kenapa engkau ketika Abu Bakar, Umar masuk, diam. Begitu Uthman, engkau tutup. Ini yang Rasul katakan. Bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya, Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Sifat malu, terhormat dan mulia pada orangnya. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.